Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Setelah Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah menyebutkan muqaddimah yang perlu kita pahami terkait bagaimana cara para ulama masa silam, baik dari kalangan para sahabat, tabi'in maupun generasi setelahnya, bagaimana cara membangun akidah mereka, berikutnya beliau menyampaikan beberapa sifatullah, keterangan tentang Allah yang ada dalam Al-Quran, yang barangkali ini diingkari oleh sebagian kaum muslimin, baik dengan cara menolak teksnya atau menolak maknanya. Menolak makna bisa tidak memberikan makna sama sekali, dan itu paham Mu'tazilah. Maka dalam akidah Mu'tazilah, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah As-Sami, tapi mereka tidak mau mengakui Allah Maha Mendengar. Mereka tidak mau mengakui Allah mendengar. Mereka mengakui nama As-Sami, tapi tidak mau mengakui Allah mendengar. Sedangkan dalam madhab yang lain, terkadang ada nama yang ditakwil, sehingga mereka mengakui makna, tapi maknanya ditakwil. Kemudian sifat yang pertama yang disebutkan di sini adalah wajah Allah. Di antaranya adalah yang Allah sebutkan di surat Ar-Rahman ayat 27. Famimma jaa'a min ayati sifati qauluhu 'azza wa jalla. Di antara ayat yang menyebutkan tentang sifat adalah firman Allah 'azza wa jall, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Rabbmu. Dan wajah di sini kita pahami sebagaimana tekstualnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teksnya kita imani, ada teks wajhullah. Maknanya kita imani. Makna wajhullah apa? Ya sebagaimana makna tekstualnya. Tapi bagaimana hakikatnya? Kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba tidak mengetahui dan tidak bisa meliputi tentang Allah, wala yuhituna bihi ilma, ilmunya hamba itu tidak bisa meliputi tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita imani sebagaimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surat Ar-Rahman ayat 27. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Setiap kamu memberikan nafkah kepada keluargamu yang di situ diiringi dengan semangat untuk mendapatkan wajah Allah, maka kamu akan mendapatkan pahala darinya. Dan kita artikan sebagaimana mana tekstualnya. Orang beramal dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berikutnya, wa qauluhu subhanahu wa taala. Keterangan berikutnya, keterangan tentang Allah adalah keterangan tentang tangan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Maidah 64, bal yadahu mabsuutatani yunfiku kaifa yasha. Kedua tangan Allah itu terhampar dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ini ada di surat apa? Al-Maidah ayat 64. Kita imani teksnya dan kita maknai sebagaimana makna tekstualnya. Kemudian sementara untuk hakikatnya seperti apa tangan Allah, kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah untuk memahami seperti ini. Dan karena memang akidah Ahlussunnah itu akidah yang mudah. Kemudian bagaimana kalau kita menerimanya, Pak? Jangan dihayalkan. Hayalan itulah awal di mana orang melakukan penyimpangan. Kok bisa Allah punya tangan? Nah, kemudian dia berhayal. Tangan itu dipahami seperti itu. Akhirnya saya enggak mau menerima. Atau ditakwilkan dengan takwil yang lain. Ada sebagian yang menakwil tangan di sini dengan makna kekuasaan. Dan kalau kita maknai dengan kekuasaan, ada banyak sisi yang menunjukkan kalau itu adalah tafsir yang sangat lemah. Contohnya dalam ayat ini, Al-Maidah ayat 64. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terhampar. Kalau kita maknai dengan kekuasaan, berarti kedua kekuasaan Allah terhampar. Apakah Allah hanya punya dua kekuasaan? Tidak. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kalau dimaknai dengan kekuasaan justru membatasi kekuasaan Allah Ta'ala. Contoh yang lain, Iblis ketika dia diusir dari surga, Allah bertanya kepadanya, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Kalau kita maknai kata tangan di sini dengan kekuasaan, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Berarti ada yang ganjil. Sisi ganjilnya di mana? Apa istimewanya Adam dengan makhluk yang lain yang semuanya diciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara di sini Allah hendak menunjukkan sisi keistimewaan Adam, karena Adam alaihi salatu wasalam diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya, bukan melalui firman-Nya kun sebagaimana makhluk yang lain. Dan semuanya diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya, tapi ada sisi istimewa yang dimiliki oleh Adam alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yaminullahi mal'aya la yaghiduha nafaqatun sahaul laili wan nahar. Tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penuh dengan kebaikan dan tidak terhenti kebaikannya, nafkahnya, baik di waktu malam maupun waktu siang. Wa biyadihil ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfid. Dan tangan Allah yang lain dia yang melapangkan dan menyempitkan rizki yang ada pada hambanya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Akidahnya Ahlussunnah kita diajarkan imani teksnya, imani maknanya sebagaimana makna tekstual, sementara hakikatnya dikembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mudahnya untuk memahami. Kemudian wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, menceritakan tentang perkataan Isa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Ma'idah ayat 116. Ta'lamu ma fi nafsi, ya Allah engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sehingga salah satu di antara keterangan tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nafsun. Allah itu memiliki nafsun. Allah menyebut dirinya wala a'lamu ma fi nafsik. Kata Nabi Isa, aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, ya Allah. Allah juga berfirman di surat Al-An'am ayat 54. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Rabb kalian mewajibkan untuk memberikan rahmat pada dirinya. Rabb kalian mewajibkan pada dirinya sendiri untuk memberikan rahmat. Allah mewajibkan dirinya sendiri, karena makhluk tidak bisa mewajibkan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara ayatnya di sini. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Rabb kalian mewajibkan dirinya untuk memberikan rahmat. Di situ ada kata nafsun. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala termasuk juga adalah sifat Allah Ta'ala, Allah datang. Seperti Allah berfirman di surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang bersama para malaikat bersaf-saf. Kata datang, datang itu berarti gimana, Pak? Berpindah dari tempat yang jauh ke dekat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya ja'a rabbuka, Rabbmu datang. Berarti kita maknai sebagaimana kata datang. Berarti Allah itu mendatangi hambanya. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 210, hal yanduruna illa ayyatiyahumullah. Tidak ada yang mereka tunggu selain kedatangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, kita pahami ini sebagaimana dohirnya, kita imani teksnya, kita imani maknanya sebagaimana dohirnya. Sementara bagaimana cara Allah datang, kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan masih banyak ayat-ayat sifat yang lain serta hadis-hadis yang menceritakan sifat yang lain yang bagi sebagian orang itu susah untuk diterima. Kenapa kok susah diterima? Gara-garanya dihayalkan. Akhirnya dia gak mau menerima. Wah, saya kok merasa aneh dengan dalil seperti ini. Terus ditolak. Kalau gak ditolak, maknanya yang ditakwil. Nah, seperti itulah yang kemarin disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kami tidak menolak salah satu sifat li syana'atin syanna'at syunni'at bihi, disebabkan karena ada sebagian orang yang merasa aneh dengan sifat itu. Padahal merasa aneh itu kan kembali kepada perasaan pribadinya. Sementara di sini ada teks yang menyatakan demikian dan itu bersumber dari sumber yang sahih, Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, Allah juga memiliki perbuatan ridho. Allah ridho. Di antaranya adalah firman Allah di surat Al-Maidah ayat 119. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka Allah punya perbuatan namanya apa? Ridha. Sebagaimana Allah tadi punya perbuatan namanya datang. Sebagaimana Allah punya perbuatan menciptakan. Allah punya perbuatan mendengar. Dan kita imani sebagaimana dalil yang disebutkan. Kemudian berikutnya, sifat Allah berikutnya adalah mencintai. Allah mencintai. Di antara dalilnya firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 54, yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minina aizzatin alal kafirin. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa, Pak, Allah mencintai? Ya, Allah bisa mencintai. Allah ceritakan dalam Al-Quran kalau Allah mencintai hambanya. Sehingga mencintai yang dilakukan oleh Allah kepada hamba itu bukan sesuatu yang susah untuk dipahami. Nah, ada sebagian orang yang bingung untuk memahami. Mikir mencintai. Yang namanya cinta itu kan karena butuh. Sehingga saya cinta duit karena butuh duit. Saya cinta A karena butuh dengan A. Istri cinta suami karena butuh suami. Meskipun suami gak cinta istri karena gak butuh, misalnya ya. Atau suami cinta istrinya karena butuh istrinya. Dan seterusnya. Baik, ini alasan yang gak benar. Karena tidak semua cinta itu didasari dengan butuh. Ada gak mencintai padahal dia gak butuh? Nabi SAW pernah naik di Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu Uhud itu bergetar karena di atas punggung gunung Uhud ada manusia-manusia yang hebat-hebat. Kemudian beliau menghentakkan kakinya dan mengatakan, "Utsbut ya Uhud, fa inna ma 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diamlah wahai Uhud, karena di atasmu sedang ada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua calon syahid, yaitu Umar dan Utsman. Sehingga Uhud merespon apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW kemudian mengatakan, "Uhudun jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna." Uhud itu gunung yang kita mencintainya dan dia mencintai kita. Nabi SAW, Uhud mencintai para kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah. Loh kok bisa? Padahal gunung sallallahu alaihi wasallam demikian. Wah, saya enggak mau terima. Ya sudah, kalau enggak mau terima, itu berarti urusan pribadi. Karena memang iman itu terkadang tidak bisa dipaksakan. Anda bisa perhatikan betapa indahnya syariat Islam dan bagaimana Islam mengajarkan agama yang mentauhidkan Allah sesuai dengan logika manusia. Kok masih ada orang yang gak mau menerima? Dia lebih memilih agama paganisme yang secara logika gak masuk akal. Pernah gak kita jumpai debat Muslim dan Nasrani, Muslimnya kalah? Yang ada di internet atau di mana? Gak pernah ada, Pak. Dalam sejarah mana ada debat Nasrani dan Muslim, Muslimnya kalah? Kita gak pernah jumpai. Dan itu ditonton Nasrani. Kayak gitu kok masih banyak orang Nasrani yang gak mau masuk Islam? Memang yang namanya keyakinan itu kadang tidak bisa dipaksakan. Wallahu a'lam. Seperti ada penghalang sesuatu. Ini loh penghalangnya apa? Kita sendiri kadang bingung. Misalnya ada orang yang punya keluarga, dia bergabung dengan NII atau LDI dengan aneka penyimpangan yang ada. Kita sudah mendebat dia mati-matian dengan berbagai macam bukti yang otentik. Ditolak semuanya. Oh enggak benar kok kayak gitu, enggak benar. Dan dia enggak bisa nerima. Sudah ditunjukkan kelompokmu itu salah, yang kayak gini itu menyimpang. Tapi dia masih tetap enggak bisa nerima. Seolah-olah bainahu wa bainal hidayah hijab. Ada hijab yang kuat antara dia dengan hidayah, sehingga hidayah itu gak bisa nembus. Ditolak itu semuanya. Anda misalnya debat dengan Nasrani, dia sudah terpojok, sudah gak bisa ngomong apapun, disuruh masuk Islam, mau gak? Tetap gak mau. Ini ada apa ini ya? Di balik ini ada apa? Ada hidayah, ada tabir yang bisa membuat hidayah itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Sama sebagaimana pula dalam masalah ini. Betapa mudahnya akidahnya Ahlussunnah. Sehingga sebagaimana amal ibadah itu mudah, keyakinan yang benar juga mudah. Karena beragama itu secara umum mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak membuat kesukaran, kesulitan dalam agama kalian. Nah, ini mencakup masalah amaliyah maupun masalah i'tiqadiyah. Sehingga kalau ada akidah yang susah dicerna, itu bukan akidah Islam. Karena akidah Islam itu gampang untuk dipahami. Islam itu agama yang mudah untuk dicerna. Makanya kalau ada orang yang mendefinisikan Islam kok susah untuk dicerna, kita bisa pastikan itu berarti bukan Islam. Saya kasih contoh ya. Ini definisi Islam Nusantara. Menurut pencetusnya, Anda bisa buka di webnya ya. Islam Nusantara adalah Islam distintif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas budaya, sosial, agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara merupakan gabungan dari kalam Asy'ari, fikih madhab Syafi'i, dan tasawuf Ghazali. Iku bakul tempe gak dong, Pak? Anda tidak akan bisa menjadi Muslim Nusantara yang baik kalau nggak paham istilah-istilah seperti ini. Wah, berarti kalau kayak gitu jadi Muslim angel. Lah istilahnya kayak gini, paham mas? Hah? Padahal jenengan bukan bakul tempe loh ya. Paham ini pak? Nggak paham kita. Baik. Jadi kalau ada orang mendefinisikan Islam itu kok sesuatu yang rumit sekali, kita bisa pastikan ini bukan bagian dari ajaran Islam. Ini bukan bagian dari ajaran Islam. Ini definisi Islam menurut Pak Azumardi Azra. Islam Nusantara seperti tadi. Dan kata beliau, gabungan dari kalam Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Ghazali. Artinya begini, Imam Syafi'i itu bukan Asy'ari. Imam Asy'ari bukan madzhab Syafi'iyah. Imam Ghazali tidak mengikuti Asy'ari. Karena tiga ini beda, sumbernya beda. Kan begitu ya? Ya enggak? Kenapa tidak mengikuti akidahnya Imam Syafi'i? Tapi lebih memilih akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang dari Imam Syafi'i itu yang diambil fikihnya saja, akidahnya enggak. Akidahnya nyari imam yang lain. Nah, terus diramu jadi satu. Meskipun ini klaim yang menurut saya kurang benar, karena pencetus madhab liberal di Indonesia yaitu Pak Harun Nasution, beliau sendiri anti dengan Asy'ariyah. Di buku yang ditulis oleh salah satu peneliti dalam masalah ini, Teologi Pembaruan, Pak Harun Nasution pernah mengatakan, bila umat Islam ingin maju, maka harus menggantikan paham Asy'ariyah yang telah mendarah daging menjadi paham Mu'tazilah. Sehingga kalau menurut Pak Harun Nasution, Asy'ariyah itu masih jumud, harus keluar dari itu, berganti ke Mu'tazilah. Dan memang lebih parah Mu'tazilah dibandingkan Asy'ari. Karena kalau Mu'tazilah menolak semua sifat, kalau Asy'ari menerima tapi maksimal hanya 20. Sehingga lebih dalam masalah penetapan sifat, Mu'tazilah itu lebih ekstrim. Wallahu a'lam. Tapi Anda kalau belajar bingung ya. Dan akidah kalau bikin bingung itu berarti rumit. Mana mungkin ada akidah yang rumit? Padahal Islam itu datang untuk memberikan kemudahan. Makanya Anda kalau membaca literatur-literatur tentang filsafat, tasawuf, apalagi misalnya tentang liberal, Islam kiri dan seterusnya, itu kita baca paragraf dari paragraf ke paragraf, berlembar-lembar, enggak dong gitu. Ini karepe piye to gitu. Sehingga ketika kita ditanya, apa yang bisa kamu simpulkan dari hasil membaca buku ini? Kita enggak paham. Ya dulu saya punya pengalaman seperti itu ya. Membaca buku-buku Islam kiri, beberapa literatur Islam liberal. Iki karepe itu gimana itu kita enggak ngerti. Ya cuma nanti mencomot sebagian terus disampaikan di forum kelihatannya keren. Padahal aslinya ya enggak ngerti juga. Dan saya yakin beberapa sivitas akademis yang dia terjangkiti penyakit liberal itu punya latar belakang seperti ini. Anda tanya akidah yang benar itu kayak gimana, itu susah untuk menyimpulkan. Nah kalau keyakinan, ajaran keyakinan kok susah, itu berarti bukan bagian dari agama kita. Islam itu agama yang sangat mudah. Sehingga tidak ada istilah akidah yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang belajar di universitas. Sementara bakul tahu, bakul bakso, bakul tempe ra ngerti, enggak bisa. Mana mungkin, padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Sehingga sebagaimana bisa dipahami oleh si A, juga bisa dipahami oleh si B. Meskipun tingkat pemahamannya berbeda-beda, tapi basicnya itu sama. Maka ada bagian yang ini wajib diketahui oleh semua orang. Gak ngerti ini, maka dia kafir. Sebagaimana ketika penduduk kuburan ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Dia enggak bisa jawab. Berarti ada pondasi akidah yang paling dasar dia enggak ngerti. Haha, la adri, la adri. Haha, saya enggak ngerti, saya enggak ngerti. Nah, itu syarat mutlak di mana ada akidah yang wajib diketahui oleh semua orang. Berikutnya, Allah murka. Allah murka. Sebagaimana di surat Al-Fath ayat 6, Allah berfirman, "Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahu." Allah murka kepada mereka dan Allah melaknatnya. Sehingga bagian dari perbuatan Allah adalah Allah murka. Kemudian Allah juga memiliki perbuatan ashoto. Ashoto mirip dengan ghadiba kalau dalam bahasa kita, artinya murka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Muhammad ayat 28, "Dzalika bi'annahum muttaba'u ma ashatallaha." Itu disebabkan karena mereka mengikuti sesuatu yang membuat murka Allah. Yang membuat Allah murka. Allah juga punya perbuatan kariha. Kariha artinya apa? Benci. Seperti firman Allah di surat At-Taubah ayat 46. "Walakin karihallahum bi'atsahum." Namun Allah benci keterlibatan mereka dalam kegiatan yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga bagian dari sifat Allah adalah benci. Wah, benci itu gimana gambarannya? Ya pokoknya Allah punya perbuatan benci sebagaimana makhluk benci. Namun berbeda, bencinya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ayat yang disebutkan oleh Muwaffaq Ibnu Qudamah yang berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sifat-sifat Allah. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perbuatan turun ke langit dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Terus gimana Pak turun ke langit dunia? Ya jangan dihayalkan. Tanya gimana itu enggak boleh. Kita imani teksnya, kita imani maknanya sesebagaimana makna tekstualnya. Mengenai hakikatnya kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di situ. Karena kalau enggak ngerti, enggak tahu, kemudian orang meraba pasti menyimpang. Apalagi ini terkait keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Allah memiliki sifat perbuatan ya'jibu, ajaba ya'jibu, terheran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka minasyab laysat lahu safwa. Allah terheran ketika ada pemuda tapi dia tidak punya karakter cahnom, tidak punya karakter seperti anak muda. Maksudnya pemuda yang anteng, ora doyan pacaran, enggak seneng ngegame, enggak seneng uraan. Sebaliknya, rajin maca Quran, rajin puasa sunnah, rajin kajian, soleh dan seterusnya. Ini canom tapi randuwe sifat seperti canom. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'jibu rabbuka minasyabi laysat lahu sahbah. Allah terheran dengan pemuda yang dia punya, yang tidak memiliki karakter sebagaimana layaknya anak muda. Nah, kepentingan kita dari hadis ini adalah Allah punya sifat heran. Baik. Makna heran itu ada dua. Makna heran itu ada dua. Al-ajbu itu ada dua. Bacanya ajbu bukan ujub ya. Kalau ujub itu merasa bangga diri. Ini al-ajbu heran. Heran itu ada dua. Yang pertama, heran dalam arti melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat atau mengetahui sesuatu yang tidak pernah diketahui. Misalnya Anda naik pesawat kemudian melewati Menara Eiffel. Lalu Anda terheran, "Masya Allah," kayak gitu. Sehingga dia terheran karena apa? Mengetahui sesuatu yang sebelumnya enggak tahu. Atau yang kedua, terheran dalam arti heran karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan umumnya. Iki kok beda dewe, gumun saya. Baik, heran yang kembali kepada Allah itu yang mana? Pertama atau yang kedua? Yang kedua. Karena kalau yang pertama mustahil. Gak mungkin ada kejadian yang tidak diketahui oleh Allah kemudian baru diketahui oleh Allah terus Allah heran, itu gak mungkin. Karena Allah maha tahu. Tapi yang terjadi adalah heran dalam arti ada makhluknya yang dia dalam kondisi berbeda pada umumnya. Contohnya di sini, umumnya anak muda itu ya foya-foya, menghabiskan usia mudanya untuk senang-senang, usia mudanya untuk menikmati hidup, mumpung giginya masih kuat, nyokot apa wae kuat, mumpung indera pengecapannya masih kuat, mangan apa wae kuat, mumpung pantangan-pantangannya belum ada, kolesterol masih normal, tekanan darah masih normal, semua normal, apa wae kelbu. Sehingga karena dia merasa kalau dia itu masih segalanya sehat, dia nikmati semua dunianya. Tapi kalau ada pemuda yang dia justru lebih memilih untuk taat kepada Allah, ini aneh dewe. Allah heran dengan pemuda seperti ini. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Tayyib. Nah, kepentingan kita dari ayat dari hadis ini adalah Allah memiliki perbuatan apa? Heran. Heran dalam arti melihat ada hambanya yang beda dewe. Kemudian berikutnya, ini lebih sangar lagi ya, barangkali ada sebagian yang susah untuk menerima. Allah tertawa. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara fayadkhulanil jannah. Allah tertawa pada dua orang. Si A, dua orang itu, si A membunuh si B, tapi dua-duanya masuk surga. Kemudian beliau ditanya, kenapa kok dua-duanya bisa masuk surga? Yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal. Si A dan si B ketemu di medan perang. Si B muslim, si A masih kafir. Si A membunuh si B sehingga si B mati syahid. Lalu si A masuk Islam. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah mengampuni si qatil, si pembunuh ini. Lalu dia masuk Islam. Fayastashhidu, kemudian dia mati syahid. Sehingga dua-duanya masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kejadian seperti ini di tengah hambanya, Allah tertawa. Kita jangan hayal, jangan berhayal. Karena nanti kalau berkhayal hasilnya pasti aneh. Maka tidak boleh berkhayal. Baik, pakai prinsip tadi ya. Kita imani teksnya. Kita imani maknanya sesuai dengan teksnya. Terus ketawanya Allah itu gimana? Jangan berkhayal. Kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu. Kita hanya dibatas sampai di area ini yang boleh kamu jangkau. Selebihnya kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Susah enggak memahami kayak gini? Baik. Bagi mereka yang punya karakter taslim, pasrah dan gampang menerima, insyaallah tidak susah untukmu. Tapi kalau karakternya kepo, nah itu bahaya. Makanya para ulama memberikan kaidah dalam masalah yang gaib itu dilarang kepo. Kepo boleh dalam aturan syariat yang kita butuhkan. Yang penting itu perbuatanmu, bukan perbuatan Allah. Sehingga terlalu kepo dengan yang tidak dia ketahui, yang kaitannya dengan masalah gaib, itu dilarang. Saya kasih contoh ya. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi itu punya anjing. Terus ada orang kepo, anjingnya Ashabul Kahfi itu jenisnya apa, Pak? Anjing bulder atau anjing bulldozer atau anjing apa? Jenis-jenis anjing saya enggak hafal ya. Saya enggak ngerti jenis-jenis anjing. Itu jenis anjing yang kayak gimana? Ya kamu tahu jenis anjingnya itu ngefek enggak? Apakah kamu semakin bertakwa? Ya sama saja. Enggak ngerti enggak apa-apa. Begitu ya? Nama Ashabul Kahfi itu siapa saja, Pak? Yang satu namanya siapa, yang satu namanya siapa, itu umurnya berapa? Kepo dalam masalah ini tidak disyariatkan. Kepo dalam masalah hal gaib yang tidak diceritakan itu tidak disyariatkan. Gak usah kepo yang kayak gini. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Makanya ada penelitian, kita sedang mencari di manakah posisi kapal Nabi Nuh. Ngopo kok digoleki? Arab golai ngopo kapal Nabi Nuh? Nah, kalau misalnya ketemu, oh posisinya ada di sini, itu kira-kira manfaatnya apa? Marakno suge? Atau apa, Pak? Lah orang yang kepo kayak gini itu enggak boleh. Ya? Allah ceritakan, wastawat alal judi. Kapalnya Nabi Nuh itu mendarat di al-judi. Judi itu di mana? Enggak ngerti kita. Ya sudah, imani saja sampai di situ. Sehingga kita imani teksnya, kita imani maknanya. Seperti apa hakikatnya? Wallahu a'lam. Begitu ya. Ya'juj dan Ma'juj dihalangi dalam tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Dan nanti akan dikeluarkan oleh Allah di akhir zaman. Kepo dia. Akhirnya apa? Melakukan penelitian untuk mencari posisi temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Gulai. Namanya penelitian hal yang gaib pasti meraba, berasumsi kan gitu ya. Akhirnya terlalu banyak postulat-postulat yang dia buat, asumsi-asumsi yang dia buat. Meraba-meraba seperti ini karena kepo hal yang gaib tidak disyariatkan. Dan masih banyak lagi. Dzulqarnain itu di mana, Pak, kerajaannya? Kepo lagi. Makanya kepo dalam masalah yang gaib dilarang. Kita cukup menerima berdasarkan dalil yang sahih. Detailnya kalau kita enggak tahu, kembalikan kepada ilmu Allah Ta'ala. Itu untuk hal yang gaib yang pernah terjadi pada makhluk di dunia. Apalagi hal yang gaib terkait zat Allah Ta'ala. Paham ya? Sangat mudah untuk memahami. Maka bagaimana Allah tertawa? Oh, jangan kipu. Cukup kita imani Allah yadhak. Maknanya sesuai dengan makna tekstualnya, Allah tertawa. Seperti apa tertawanya Allah? Kembali kepada sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, realitanya seperti apa? Wallahu a'lam. Itu cara untuk memahami ayat-ayat yang isinya hal yang gaib. Kemudian selanjutnya, sifat berikutnya adalah sifat istiwa. Sifat istiwa, Allah beristiwa, itu disebutkan dalam Al-Quran di 7 ayat. Salah satunya di surat Thaha, ada juga di surat Al-A'raf ayat 53, surat Yunus ayat 3, surat Al-Hadid ayat 4, As-Sajdah ayat 4, Ar-Ra'du ayat 2, Al-Furqan 59. Enggak sempat nyatat, enggak apa-apa, nanti goleki dhewe ya. Anda kan hataman Quran ya. Nah, di tengah Anda hataman Quran, itu sambil mencari kata tertentu dicatat. Ada salah satu kawan saya yang punya kebiasaan kayak gitu. Jadi dia baca Quran, kalau ketemu ayat yang penting itu disalin di buku. Terus itu dihafalkan. Misalnya dalil tentang A, nah, itu dicatat di sini. Itu dihafalkan. Itu sambil membaca Quran, selanjutnya. Ketemu apalagi dalil tentang B, dicatat. Nah, Anda kalau menghatamkan Quran pakai seperti itu luar biasa. Itu sama seperti Anda membaca buku terus menemukan kesimpulan apa, dicatat. Sehingga akan lebih melekat. Sebagaimana ketika Anda mau ujian, bahannya ada di buku ini, sak buku. Kira-kira gimana? Dihafalkan semua atau tidak? Tidak. Tapi gimana, Pak? Dikasih garis bawah. Yang penting-penting di stabilo, kan gitu ya? Atau kalau tidak, dibuat rangkuman, ya enggak? Quran kalau Anda buat rangkuman bisa enggak? Enggak karuan. Quran kok dirangkum ya. Tapi yang bisa dilakukan gimana? Dinukil bagian yang Anda punya kepentingan langsung. Dalil tentang wajib nyaur utang misalnya ya. Ketika Anda, oh ini dalilnya, ketemu diambil, dipindah. Dalil tentang apa misalnya, pernyataan A, diambil, dipindah, dan begitu seterusnya. Baik, di sini ada 7 dalil dalam Al-Quran tentang Allah beristiwa. Salah satunya yang paling gampang kita jumpai di surat Thaha. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah Ta'ala dan Ar-Rahman, Dia beristiwa di atas 'arsy. Apa makna istiwa, berada di atas 'arsy? Apa makna istiwa, berada di atas 'arsy? Pertanyaan ini pernah disampaikan oleh jamaah kepada Imam Malik. Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa mal istiwa? Wahai Imam Malik, Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Lalu apa makna istiwa? Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wassu'alu anhu bid'atun. Namanya istiwa itu ya semua orang paham, istiwa. Kemudian bagaimana cara Allah beristiwa, majhul, orang enggak tahu. Kembali kepada ilmu Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan tanya seperti ini, wassu'alu anhu, dan tanya bagaimana dalam kasus seperti ini, bid'ah. Statusnya bid'ah. Kenapa kok bid'ah? Sahabat enggak pernah tanya. Berarti kamu mau merambah masalah akidah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Enggak boleh dilakukan. Sehingga beliau melarangnya, dan bahkan beliau memerintahkan orang ini untuk dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Suruh dia keluar. Karena dia telah merambah masalah gaib di luar kemampuan manusia, kepo dalam masalah hal yang gaib. Kemudian dalil yang lain adalah Allah berada di atas. Allah berada di atas. Seperti di surat Al-Mulk ayat 16. Allah berfirman, "A'amintum man fis sama?" Apakah kalian tidak beriman kepada zat yang berada fis sama, di atas? Terus definisi atas itu gimana, Pak? Orang membenturkannya dengan posisi bumi. Bumi itu kan bulat. Ya. Bumi itu bulat. Setuju enggak? Hah? Atau Anda enggak setuju? Nah, itu kan pemahaman Galileo. Menurut saya enggak, datar. Baik. Bumi itu kan bulat. Terus definisi atas itu gimana kalau bumi itu bulat? Berarti sekitar bumi ini ke sana atas. Nah, ke sini? Nah. Kalau bumi itu bulat, ke sana atas ya. Ke arah sebaliknya? Bawah. Atau gimana? Baik. Indonesia, bawahnya Indonesia persis apa? Samudra Pasifik ya. India, bawahnya India persis itu Amerika. Makanya kan banyak perusahaan Amerika yang ada di India karena selisihnya 12 jam. Pas. Sehingga nyambung perusahaan itu, kerja terus 24 jam. Katanya seperti itu. Jadi kalau ke arah menjauh India atas, menjauh Amerika berarti atas juga. Maka definisi atas adalah kembali kepada kondisi hamba ketika dia berada di bumi. Yang menjauh dari titik bumi itulah atas. Yang menjauh dari titik bumi itu atas. Sehingga kalau bumi itu bulat, maka yang menjauh dari bumi adalah atas. Wah. Berarti langitnya bulat atau gimana, Pak? Wajah, ini mikir terlalu jauh. Intinya semakin jauh dari bumi itu semakin atas. Allah berada di atas. Nah, terus orang berpikir gini. Atas, bawah, timur, barat, utara, selatan. Itu arah ya. Itu arah. Arah itu kan makhluk. Berarti kalau Allah berada di atas, Allah berada di makhluk. Allah berada di makhluk. Baik. Karena itu saya tidak menerima Allah berada di atas. Logika saya kesulitan untuk bisa memahami. Ahlussunnah mengatakan, kalau logika kesulitan memahami, ya jangan dipaksakan. Terus gimana? Terima saja teks yang ada dan imani sebagaimana mana tekstualnya. Nah, saya mau biar ini masuk akal. Tidak semuanya harus masuk akal. Karena akalmu itu punya keterbatasan. Dan orang kalau terbatas, gak ngerti, seharusnya pasrah, bukan ngeyel. Betul? Dikasih ilustrasi. Ada orang berobat ke dokter. Setelah didiagnosis, maka dokter membuat kesimpulan, kaki bapak harus diamputasi. Dia gak terima. Loh, gimana kok diamputasi? Penjelasannya gimana? Tolong jelaskan. Baik, ini kertas lebar ya. Dokter ngitung, dijelaskan, satu kertas lebar ini penuh dengan hitungan kesimpulan sama dengan amputasi. Ini dari mulai rumus-rumus kimia dan seterusnya ditunjukkan semuanya, dihitung amputasi. Pasien nyawang, iki apa? Enggak pantas. Saya enggak ngerti yang kayak gini. Baik. Sebagai pasien yang bijak, ketika dia diputuskan oleh dokter seperti itu, dijelaskan gak ngerti, pasrah kepada dokter atau ngeyel? Kalau dia ingin sembuh, pilihannya mana, Pak? Pasrah kepada yang ngerti. Itu padahal ilmu dokter, seorang makhluk yang masih terbatas. apalagi kalau kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menceritakan tentang dirinya, aamintum man fis sama, apakah kamu beriman kepada zat yang berada di langit? Sikap yang benar ya kita imani tekstualnya sesuai dengan makna tekstual, hakikatnya kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu dihayal-hayalkan, dibenturkan dengan menggunakan logika, akhirnya membuat orang itu enggak mau nerima. Silakan ambil jalan yang paling selamat. Daripada Anda menolak ayat seperti ini dan itu berbahaya, maka ketika enggak ngerti dan logikanya tidak bisa jangkau, seharusnya bagaimana? Diterima. Baik. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Husain pakai shad, "Kam ilahan ta'bud?" Ketika kamu di masa jahiliyah itu kamu menyembah berapa tuhan? Qala, kata Husain, 7. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. 6 tuhan ada di bumi, 1 tuhan di langit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tanya lagi, "Man li raghbatika wa rahbatika?" Siapa yang paling kamu jadikan sebagai tempat untuk bergantung? Kamu punya harapan besar yang mana? Qala, kata Husain, "Alladzi fis sama," yang ada di langit. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatrukis sittah wa'budil ladzi fis sama." Tinggalkan 6 yang ada di bumi dan sembahlah 1 yang ada di langit. "Ana u'allimuka da'watain," akan aku sampaikan kepadamu 2 doa yang kalau kamu membacanya kamu selamat. 2 doa itu adalah yang pertama, "Allahumma alhimni rusydi waqini syarra nafsi." Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mendapatkan petunjuk dan jauhkanlah aku dari kejahatan diriku. Setelah dia masuk Islam, sehingga di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Allah berada di as-sama, berada di atas. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ma baina sama'in ila sama'in masiratun kadza wa kadza." Antara satu lapis langit ke lapis langit berikutnya itu perjalanan selama sekian, sekian sekian, entah sekian satuannya sekian tahun atau sekian apa, wallahu a'lam. "Wa fawqa dzalikal arsyu," dan di atas semua lapisan langit itu ada arsy. "Wallahu subhanahu fawqa dzalik," dan Allah taala berada di atasnya. Allah taala berada di atasnya. Sehingga Allah taala, Allah azza wa jal, berada di atas semua makhluknya. Tayyib. Kesimpulannya seperti pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ahmad, "Allahu azza wa jalla fis sama'i ba'inun an khalqi." Allah itu berada di atas, terpisah dari semua makhluk. Baik. Ini mungkin bagi sebagian susah diterima. Saya masih belum bisa menerima untuk mengatakan Allah di atas. Lah kenapa? Ya kalau Allah di atas itu kan berarti terbayang di sana nanti Allah bersama atau Allah berada di makhluk. Itu karena kamu membayangkan. Sekali lagi, jangan di bayangkan. Nah, kemudian ada yang begini, bertanya di mana Allah itu boleh atau tidak? Ada Dia mengatakan, oh ngawur itu pertanyaan kok kayak gitu, ngawur itu gak bener. Bertanya kok di mana Allah, gimana kok gak bener. Nabi SAW pernah bertanya seperti itu. Ada seorang jariah, seorang budak wanita, yang budak ini ditempeleng oleh tuannya. Lalu tuannya menyesal, kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya nempeleng seorang budak wanita, tobatnya gimana? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta, coba budaknya dibawa ke sini. Kemudian sang budak wanita menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau ditanya, atau beliau bertanya kepada sang budak, Aynallah, Allah di mana? Dia menjawab, fis sama, Allah berada di atas. Man ana, kalau saya siapa? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini, budak ini adalah seorang budak mukminah. Sehingga beliau menakar iman seseorang. Salah satunya adalah dengan melihat bagaimana keyakinan dia tentang Allah. Di mana Allah? Kalau dia menjawab Allah di mana-mana, itu sama seperti keyakinan orang musyrik, yang mereka sebagiannya menganggap Tuhan itu di bumi, sehingga bisa berinteraksi langsung dengan manusia. Dan Fir'aun juga seperti itu, gak percaya kalau Tuhan berada di langit. Makanya ketika Musa menceritakan tentang Allah yang berada di langit, Fir'aun meminta kepada Haman, ya Hamanu benili sarhan la'alli ablugul asbab, asbabun li'attali'u ila ilahi Musa, wa inni la'adhunuhu kadhiba. Wahai Haman, tolong buatkan aku bangunan yang tinggi sekali, agar saya punya tangga untuk ke atas, tangga yang nanti akan saya lalui, agar saya bisa melihat Tuhannya Musa. Li'attali'a ila ilahi Musa, saya mau lihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunuhu kadhiba, menurutku Musa itu pembohong, menyebut Tuhan berada di atas. Mau saya buktikan. Wallahu a'lam apakah benar atau tidak, piramida yang dibuat sedemikian rupa itu adalah buatannya si Haman, pesuruhnya Fir'aun, atau apa, menterinya Fir'aun. Yang jelas Fir'aun mengingkari Allah berada di atas. Sehingga ada dua akidah. Akidah yang mengatakan Allah berada di atas, terpisah dari makhluk, dan itu akidahnya kaum mukminin sejak masa silam. Dan akidah yang mengatakan Allah itu tidak bisa disebut di atas atau di mana, enggak bisa. Terus gimana nanti kalau kita ditanya di mana Allah? Ya enggak boleh tanya kayak gitu. Nah, ini lebih membingungkan lagi. Lah terus Allah itu ada enggak? Ada. Di mana? Wallahu a'lam. Dia menyatakan Allah ada, tapi kesulitan untuk menjelaskan di mana. Padahal ada itu pasti. Padahal ada itu pasti. Ada di mana? Begitu ya? Paham gak? Atau tambah bingung? Insya Allah tidak bingung ya. Yang jelas Allah itu terpisah dari makhluk, berada di atas, terpisah dari makhluk. Wallahu a'lam. Nah kalau kepo lebih dari itu gak boleh. Terus terpisah dari makhluk itu gimana pak? Digambar ya. Wah kita barakaruhan ya kalian. Imani sebagaimana teksnya, sebagaimana makna tekstualnya, hakikatnya kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dan kita ketika sujud juga menyatakan seperti itu. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku al-a'la, zat yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Rabbku, zat yang maha tinggi. Maha tinggi itu tinggi apa? Tinggi zatnya. Allah berada di atas. Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas. Ilaihi yarfa'ul kalimut thayyib, naik kepada Allah kalimat-kalimat yang indah. Yanzilu, wahyu itu turun. Turun itu dari mana? Atas ke bawah. Dan masih banyak dalil yang lainnya sampai disimpulkan oleh Imam Ibnu Abil Is dalam syarah beliau untuk Akidah Tahawiyah. Beliau mengatakan lebih dari 1000 dalil dalam Al-Quran saja yang menunjukkan kalau Allah berada di atas. Kalau kayak gitu kok masih ada orang yang tidak mau menerima itu, kebangetan. Ya meskipun masih banyak yang gak mau menerima. Sampai beberapa ulama menulis buku khusus untuk menegaskan Allah berada di atas, seperti Adz-Dzahabi yang beliau punya buku yang berjudul Mukhtasar Al-Ulu, penjelasan ringkas bahwa Allah berada di atas. Ringkas tapi tebel ya. Ringkas tapi tebel. Nah, kemudian di sini penulis membawakan perkataan Imam Malik. Ada di buku ya. Su'ila al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas pernah ditanya, "Ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa?" Wahai Imam Malik, Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Makna istiwa itu bagaimana? Faqala, lalu beliau mengatakan, al-istiwa'u ghairu majhul. Namanya istiwa itu semua orang tahu, bukan sesuatu yang susah dipahami. Wal kaifu ghairu ma'kul. Tapi bagaimana cara Allah beristiwa itu tidak bisa dihayalkan. Logika manusia enggak bisa jangkau. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya itu bid'ah. Yang dimaksud ghairu majhul itu apa? Punya makna seperti tadi. Apa Allah, makna Allah tertawa? Ya tertawa ya, kita tahu tertawa. Sehingga tertawa kita paham karena punya makna. Tapi bagaimana tertawa ghairu maqbul? Kita tidak bisa. Kita tidak bisa apa? Menghayalkannya. Wal imanu bihi wajib. Kita wajib mengimaninya dan tidak boleh bertanya tentang itu. Gunakan kaidah yang disampaikan oleh Imam Malik ini untuk semua informasi tentang Allah yang lainnya. Baik, mentoknya ketika diskusi ini tidak berujung dan masih ada orang yang tidak bisa menerima, akhirnya yang dijatuhkan adalah karakternya. Kalau begitu kamu ini mujassimah. Waduh, jangan ngomong kayak gitu dulu, nanti dulu. Diskusi ketika enggak nyambung, kemudian lawan diskusi dia enggak bisa menjawab, enggak bisa bantah, akhirnya dijatuhkan apa? Karakternya. Kamu ini sesat, sudah. Waduh, kalau kayak gitu ya, mohon maaf. Berarti diskusi tidak bisa kita lanjutkan karena yang Anda lakukan melempar sebelum selesai. Melempar tuduhan sebelum selesai. Dan itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Ketika dia kalah debat, Maka Firaun menyebut Musa apa? Sahirun kadzdzab. Ini tukang sihir pendusta. Sebagaimana para nabi yang lain juga disikapi yang sama. Nabi itu ketika dakwah mereka tidak menggunakan metode yang pertama ya. Mereka tidak menggunakan metode kekerasan, tapi dengan hujjah, disampaikan bil hujjah. Ketika orang kafir kalah enggak bisa bantah, akhirnya karakter nabinya yang dijatuhkan. Oh, nabi ini sahirun kadzdzab, tukang sihir pendusta. Nah, dan betapa mudahnya sekali lagi ya, akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wallahu ta'ala alam. Sudah mulai kelelahan ya. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan. Silakan. Maka dikembalikan kepada ilmu Allah dan dikembalikan kepada Allah itu punya konsekuensi yang berbeda. Baik, tadi kayaknya hakikatnya dikembalikan kepada ilmu Allah. Baik. Apa yang dimaksud dikembalikan kepada ilmu Allah? Dan apa berbeda dikembalikan kepada Allah dan dikembalikan kepada ilmu Allah? Kenapa kita selalu mengatakan dikembalikan kepada ilmu Allah? Karena ini kan terkait informasi. Informasi itu terkait ilmu. Sehingga apa yang kamu pahami tentang tangan Allah? Tangan Allah itu misalnya, kemudian dia menghayalkan, oh, tangan Allah itu menurut saya panjangnya sekian meter, lebarnya sekian, diameternya sekian, bahannya seperti ini. Waduh, kamu itu terlalu menghayalkan. Yaitu yang ada dalam pikiran saya. Sudah? Berarti dia menyampaikan sebuah informasi. Boleh enggak kayak gitu? Kalau dia enggak punya bukti, enggak boleh. Kalau punya bukti, silahkan. Karena enggak punya bukti, maka kembalikan kepada Allah yang punya ilmu tentang itu. Begitu ya? Baik. Sehingga kenapa kita selalu mengatakan kembalikan kepada ilmu Allah? Karena ini kaitannya dengan informasi. Wallahu a'lam. Pertanyaan Ustaz, itu terkait akidah Imam Malik kemarin. Kemarin disampaikan bahwa kita dicontohkan salah satunya golongannya adalah Asy'ariyah yang menyimpang, di mana mereka itu mengedepankan akal atau logika ketika terjadi guncangan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua pemikiran atau takwil dari para imam salaf itu menyimpang? Apakah semua takwil dari pemikiran para imam salaf? Imam, definisi imam salaf itu seperti apa? Khalaf. Khalaf itu artinya pengganti ya. Disebut khalaf karena dia menggantikan orang sebelumnya. Maka kita semua ini khalaf karena kita yang menggantikan generasi sebelumnya. Nanti kita jadi salaf setelah kita mati. Sehingga manusia itu yang sudah meninggal salaf, yang masih hidup khalaf. Maka penilaian baik dan buruk semakin jelas itu setelah orang mati. Dulu di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, musuh beliau dan Imam Syafi'i sama-sama terkenal. Sehingga penganut Imam Syafi'i banyak, penganut musuhnya juga banyak. Begitu keduanya meninggal, berganti zaman sampai sekarang, siapa musuhnya Imam Syafi'i? Kita gak kenal. Apa akidahnya? Kita enggak gubris. Pokoknya yang saya ikuti Imam Syafi'i. Meskipun itu klaim pengikut Imam Syafi'i. Bisa jadi dia sendiri dengan Imam Syafi'i enggak sepemahaman. Pokoknya saya Syafi'i ya, Mas. Tapi saya akidahnya ikut Asy'ari. Loh kok Bapak kenapa enggak ikut akidah Syafi'i? Ya, saya lebih mantap Asy'ari. Ya, berarti dia mengklaim penganut Syafi'i Tapi beliau tidak mau mengikuti akidahnya Imam Syafi'i. Begitu orang di zaman sekarang meninggal, maka nanti akan jadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Nah, di situ nanti kita akan, masyarakat setelahnya akan bisa menilai siapa di antara orang meninggal itu yang paling sesuai dengan kebenaran. Karena orang yang benar akan diabadikan oleh Allah. Baik. Lah kemudian terkait takwil para ulama, begitu ya. Apakah semuanya salah? Kalau disebut para ulama, maka pertanyaannya adalah ulama siapa dulu? Satu. Yang kedua, takwilnya seperti apa? Tentu saja enggak mungkin seorang ustadz menjadi hakim untuk menghakimi ulama. Sehingga prinsip begini ya. Kalau ustadz fulan tidak menerima pendapat ulama A, itu bukan berarti dia menolak pendapat ulama A, tapi dia cenderung ke pendapat ulama B, gitu. Sehingga konsekuensinya harus meninggalkan ulama A. Paham? Baik. Misalnya, dalam masalah mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah, itu yang benar dikeraskan ataukah dipelankan? Si A berpendapat, saya berpendapat dikeraskan. Oh, berarti kamu menolak pendapat mayoritas ulama. Kita tidak mengatakan menolak. Si B mengatakan, saya mengambil pendapat dipelankan. Oh, berarti kamu menolak pendapatnya Imam Syafi'i yang hebat. Kita tidak mengatakan menolak. Karena A tidak menggurui jumhur ulama, B juga tidak menggurui Imam Syafi'i. Mereka sama-sama mengakui keulamaannya. Hanya saja di posisi ini saya mengikuti Imam Syafi'i. Dan di saat yang sama enggak mungkin saya mengambil pendapat sebelahnya. Sehingga konsekuensinya harus saya harus meninggalkan pendapat yang ini. Paham ya? Maka kita tidak menjadi ulamanya ulama. Tapi kita mengikuti salah satu, konsekuensinya harus meninggalkan yang lain. Paham? Baik. Karena itu tidak mungkin terjadi di tengah umat ini semuanya salah, itu enggak mungkin. Pasti ada yang benar. Sehingga jika ada satu masalah, di situ ada 5 ijtihad. 5 ijtihad ini mana yang paling mendekati kebenaran? Semuanya mengklaim benar. Nah, setelah kita belajar, kita menimbang. Oh, nampaknya ijtihad ulama yang ketiga paling mendekati. Itu bukan berarti kita jadi hakim. Ya, kamu kok ngapain menghakimi ulama? Mengatakan ini yang paling benar, liane kalah, salah kabeh. Bukan jadi hakim. Tapi di posisi ini saya lebih cenderung pendapat ulama ketiga, dan konsekuensinya saya harus meninggalkan ulama yang lain. Bukan menghakimi. Mahfum ya? Maka melakukan tarjih itu bukan menghakimi, tapi mengambil sesuai kecenderungan kita berdasarkan ilmu yang kita punya. Nah, takwil juga seperti itu. Ulama A mentakwil, ulama B mentakwil, C tidak mentakwil, D tidak mentakwil, E tidak mentakwil. Ketika kita menolak A dan B, itu bukan berarti kita menjadi hakim. Tapi kita memilih pendapat C, D, E, konsekuensinya harus meninggalkan A dan B. Paham ya? Sehingga kalaupun di situ ada takwil yang keliru, pasti ada takwil yang benar. Nah, di saat Anda mengambil takwil yang benar, otomatis harus meninggalkan takwil yang menurut Anda keliru. Maka di posisi ini Anda bukan disebut menghakimi, tapi mengambil satu pendapat dan meninggalkan pendapat yang lain. Wallahu a'lam. Cukup? Silakan. Air koyak koyak juga juga juga berimbang. Dan wajah itu kan kita mengatakan bahwa yang maksud wajah adalah ya Allah itu bukan bukan sebagiannya, tapi maksudnya semuanya. Terus bagaimana? Seperti ini, itu kok sini anggap lihat batang hidungnya itu kan bukan berarti batang hidungnya itu tutupan pesis atau gimana atau mulut pas hidung, tapi orangnya tidak ada. Baik. Bagaimana seperti itu? Kita akan menyebut, kita pakai majas apa sinekdok pars prototo ya, menyebutkan sebagian untuk menunjukkan keseluruhan, betul ya. Majas ini boleh digunakan jika unsur yang disebut itu ada pada zat yang disebutkan. Misalnya si A kok gak kelihatan bulunya ya, ya si A kok gak kelihatan ekornya, yang hadir di sini berapa ekor. Tapi kita menyebut unsur yang kelihatan, yang hadir di sini berapa kepala, karena kelihatan. Makanya kalau kita pakai ekor gak nyambung. Saya membeli ikan 5 bulu, salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena ikan enggak punya bulu. Enggak punya bulu. Saya membeli ikan 5 ekor. Kenapa? Karena ikan punya boleh, ikan punya ekor. Baik. Berarti di situ kita bisa memahami, kalaupun kita mengatakan bahwa itu adalah menyebutkan sebagian untuk menunjukkan keseluruhan, berarti Allah punya wajah enggak? Allah punya wajah enggak? Punya. Sehingga intinya adalah meyakini Allah punya wajah. Terus bagaimana wajahnya? Jangan kepo yang kayak gini. Ini kelebihan. Gitu. Dipahami insya Allah. Apakah dosanya sama besar yang terjadi ketika orang terjatuh dalam syirik uluhiyah dan ancamannya juga sama besar? Ya. Apa nilai dosa orang yang melakukan penyimpangan dalam asma was sifat sama sebagaimana dosa orang yang melakukan penyimpangan dalam uluhiyah? Penyimpangan tauhid itu beraneka ragam. Ada penyimpangan yang sampai keluar dari Islam, dan ada yang tidak sampai keluar dari Islam, dan ada yang keluar dari ahlus sunnah. Kemudian ulama mengklasifikasi itu berdasarkan tingkat nilai keparahan. Ada penyimpangan yang sampai keluar dari Islam, misalnya menyembah selain Allah, itu keluar dari Islam. Itu ranah di tauhid uluhiyah. Di tauhid asma wa sifat juga ada yang bisa mengeluarkan dari Islam, seperti akidahnya Jahmiyah yang menolak semua nama Allah, menolak semua informasi tentang Allah. Sehingga Jahmiyah itu tidak mau menerima As-Sami, Al-Basir, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mereka enggak mau menerima. Al-Qur'an kami mengimani, tapi teks itu kami enggak mau terima. Itu akidahnya Jahmiyah. Makanya mereka mengkafirkan, para ulama mengkafirkan Jahmiyah, karena sama dengan mendustakan isi Qur'an. Karena itu kalau Jahmiyah mendefinisikan tentang Allah, mereka itu kesulitan. Selalu dikasih kata tidak. Allah itu tidak Maha Rahman, juga tidak Maha tidak Rahman, tidak Maha Rahim, juga tidak tidak Rahim. Allah tidak As-Sami, juga tidak tidak As-Sami, tidak tidak tidak tidak. Itulah untuk menjelaskan Allah. Baik. Bisa menjelaskan Allah adalah, Allah adalah, coba Allah adalah, masa gak kenal? Kenal Allah? Kenal, harus kenal, masa gak kenal? Harus kenal. Allah adalah, Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti kita menyebutkan salah satu sih sifatnya. Budi itu siapa Pak? Oh, Budi itu mahasiswa. Nah, itu satu sifat Budi. Dilengkapi lagi UII. Dilengkapi lagi jurusan atau fakultas kedokteran. Dilengkapi lagi jurusan keperawatan. Dilengkapi lagi semester 10 orang lulus-lulus. Misalnya ya. Dilengkapi lagi terancam DO. Itu kan berarti ada banyak keterangan gitu ya. 1 2 3 4. Paham? Maka kita nyebutkan sebagian itu sudah mendefinisikan. Allah itu siapa? Ar-Rahman. Itu baru sebagian. Nah, kemudian kita lengkapi lagi. Al-Ahad. Al-Ma'bud yang disembah oleh makhluk dan begitu seterusnya. Nah, kemudian definisi itu semakin lengkap kalau kita sesuaikan dengan informasi yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selesai. Baik, dipahami ya? Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.